Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam dari Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Hadis yang ke 215 cetakan ini, al-hadithul khamis asyar ba'dal mi'atain, dan ini masih berkaitan dengan bab hurmatu Makkah, yaitu kehormatan kota Makkah. Disampaikan hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari terbukanya kota Mekah, yakni penaklukan kota Mekah di tangan muslimin. La hijrata ba'da al-fath, walakin jihadun wa niyyah. Wa idza stunfirtum fanfiru. Tidak ada hijrah setelah fathu Mekah. Walakin jihadun wa niyyah. Tapi yang ada adalah jihad dan niat. Wa idza stunfirtum fanfiru. Apabila kalian diminta untuk keluar berperang, maka pergilah berperang. Wa qala yauma fathi Makkah. Dan beliau mengatakan pula pada fathu Makkah, inna hadzal balad harramahu Allahu yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya negeri ini telah Allah haramkan pada hari di mana Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Fa huwa haramun bi hurmatillah ila yaumil qiyamah. Maka Makkah menjadi tanah yang haram dengan pengharaman dari Allah Azza wa Jal sampai hari kiamat. Wa innahu la yahillu al-qitalu fihi li ahadin qabli. Dan sesungguhnya tidak halal peperangan di kota itu bagi siapapun sebelumku. Wa la yahillu li illa sa'atan min nahar wa hiya sa'ati hadhihi. Dan tidak halal pula bagiku kecuali sesaat dari waktu siang, yaitu saat ini. Fa huwa haramun bi hurmatillah, maka tanah ini haram dengan pengharaman Allah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. La yu'adadu syaukuhu wa la yunaffaru sayduhu wa la yultaqatu luqatatuhu atau wala yaltaqitu luqatatahu illa man 'arrafaha wala yukhtala khalahu, sehingga tidak boleh dipotong syaukuhu, yakni pohon-pohonannya, wala yunaffaru sayduhu, tidak boleh pula diusir, dikeluarkan darinya sayduhu, hewan-hewan buruannya, wala yultaqatu wala yaltaqitu luqatatahu illa man arrafaha, dan tidak boleh menemukan barang hilang di sana dan mengambilnya kecuali orang yang ingin mengumumkannya. Wala yukhtala khalahu, tidak pula diperbolehkan untuk dipotong semak-semak atau tanaman-tanamannya. Faqala al-Abbas, ya Rasulullah, illa al-idkhir fa innahu liqainihim wa buyutihim. Maka al-Abbas mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kecuali pohon idkhir, karena itu untuk keperluan para pandai besi, wa buyutihim, dan keperluan rumah-rumah orang-orang. Faqala, maka Nabi mengatakan, illal idkhir, kecuali pohon idkhir. Nah, demikian disampaikan hadis ini, dan ini sangat mirip dengan hadis yang sebelumnya, yaitu berisi tentang hukum-hukum yang khusus di tanah suci Makkah. Disampaikan hadis ini melalui sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat Fathu Makkah beliau berpidato. Ya, Fathu Makkah ini artinya ya penaklukan kota Makkah, ya, atau terbukanya kota Makkah yakni bagi muslimin. Seperti yang kita tahu terjadi hal ini pada tahun 8 Hijriah yang sebelumnya Nabi terusir darinya. Ya, kita tahu bahwa dalam sejarah Nabi yang terlahir di sana karena membawa dakwah Islam ternyata dimusuhi oleh orang-orang di sana, termasuk beberapa kerabat-kerabat beliau, sampai pada akhirnya beliau diperintahkan untuk meninggalkan Makkah. Ya, orang-orang Quraisy ketika itu mengusir, bahkan ingin membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi berhijrah dari Makkah ke Madinah bersama para sahabat, yakni kaum muslimin pada umumnya ketika itu. Nah, setelah sekian waktu Nabi tinggal di Madinah, maka pada tahun ke-8 Hijriah Nabi SAW menaklukkan kota Makkah. Berangkatlah beliau dengan para sahabatnya dari Makkah menuju dari Madinah menuju Makkah, sehingga berhasil menguasai Makkah. Maka saat itu Makkah jatuh di tangan muslimin dan dikuasai oleh muslimin, masuk dalam wilayah negeri Islam muslimin. Maka ketika itu dibersihkanlah Makkah dari simbol-simbol kesyirikan dan kekafiran, berhala-berhala yang di sekitar Ka'bah dibersihkan, berhala-berhala besar Lata, Uzza, Manat yang ada di wilayah-wilayah tersebut di dekat Makkah atau di yakni wilayah-wilayah itu juga dihancurkan dan dibersihkan. Ya. Nah, ketika pembukaan kota Mekah, penaklukan kota Mekah ini, maka Nabi SAW berpidato di hadapan para sahabat. Di antara ucapan yang beliau sampaikan ketika itu, La hijrata ba'dal fathi, walakin jihadun wa niyyah, wa idha stunfirtum fanfiru. Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Yang ada adalah jihad dan niat. Dan apabila kalian diminta untuk keluar berperang, maka pergilah berperang. Nah, makna dari pidato Nabi SAW ketika beliau mengatakan La hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Ini maksud dengan hijrah di sini adalah hijrah dari Mekah, ya. Hijrah dari Mekah sudah tidak ada lagi setelah penaklukan kota Mekah. Kenapa demikian? Karena dengan ditaklukkannya kota Mekah dan jatuh di tangan muslimin, maka Mekah menjadi negeri muslimin. Padahal yang namanya hijrah itu adalah meninggalkan negeri kekafiran menuju negeri muslimin. Nabi dan para sahabat hijrah ketika itu dari Mekah ke Madinah karena Mekah masih negeri musyrikin, dikuasai musyrikin. Muslimin tidak bisa menegakkan agama mereka di sana. Sementara Madinah sudah mulai tumbuh di sana apa? Islam, dan mulai berkembang, dan orang-orang di sana banyak sekali masuk Islam. Akhirnya Madinah menjadi negeri Islam. Ya, Aus dan Khazraj, kabilah-kabilah besar itu, orang-orangnya banyak sekali yang masuk Islam. Tokoh-tokohnya masuk Islam. Nah, maka ketika itu hijrah dari Makkah ke Madinah artinya hijrah dari negeri syirik kepada negeri Islam. Nah, itulah yang namanya hijrah. Nah, ketika terjadi Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, berarti Makkah menjadi negeri Islam juga. Sehingga tidak ada hijrah dari negeri Islam ke negeri Islam. Nah, itu maksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sejak itu sudah tidak ada proses hijrah dari Makkah. Ya. Bukan berarti hadis Nabi ini hijrah tidak ada sama sekali. Sampai hari kiamat tidak ada hijrah. Bukan itu. Hijrah dengan makna pergi dari negeri kesyirikan, kekafiran kepada negeri Islam tetap ada. Syariatnya tetap ada. Ya. Tidak tertutup ajaran ini, syariat ini, hijrah. Sehingga misalnya di masa ini ada orang hidup di negeri kesyirikan, mayoritas musyrikin, ya, muslimin di sana minoritas, mau menegakkan agama susah, sementara memungkinkan baginya untuk tinggal di negeri Islam, maka dia juga disyariatkan untuknya berhijrah, meninggalkan negeri itu kepada negeri Islam. Ya, pindah supaya bisa menegakkan agamanya, supaya bisa sholat dengan baik, dengan benar, supaya bisa menegakkan syiar-syiar Islam. Nah, syariat ini ya tetap ada. Kapan ada sebabnya? Sampai hari kiamat. Jadi La hijrata ba'dal fathi ini maknanya khusus, yaitu tidak ada hijrah dari Mekah, ya, setelah ditaklukkannya kota Mekah. Adapun hijrah yang lain sesuai dengan pengertiannya, syarat-syaratnya, sebab-sebabnya, maka tetap ada. Kemudian Nabi katakan walakin jihadun wa niyyah, tapi yang ada adalah jihad dan niat. Nah, jihad kalau begitu tetap ada. Dimanapun seseorang berada, kapanpun seorang berada, ya, syariat jihad juga tetap ada, hanya saja tentunya jihad ada aturannya. Jihad juga ada sebab-sebab yang karenanya dilakukan jihad tersebut. Kalau tidak ada sebab-sebabnya, ya tidak ada apa amalan jihad. Syariatnya tetap ada. Ya. Contohnya apa? Ya, syariat yang lain kan juga sama hakikatnya. Anggap misalnya syariat haji. Syariat haji ada apa tidak? Ya, ada terus. Tapi sekarang kita mau haji, boleh enggak? Ya enggak boleh, karena sekarang bukan waktunya. Ya. Tapi kalau ada waktunya, ketika itulah dilakukan haji. Ya. Begitu pula sama jihad. Ada atau tidak syariatnya? Oh, jelas ada. Tidak ada syariat yang menghapus syariat jihad. Namun kapan dilakukan? Ya ketika ada sebabnya. Kapan waktunya? Tidak ada waktu tertentu. Tapi kapan ada suatu sebab, maka jihad akan ada. Ya. Sebabnya apa? Ya tentu telah dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah dalam kitab-kitab fikih tentang bab jihad. Ya. Jadi Nabi SAW mengatakan walakin jihadun wa niyyah. Adapun jihad tetap. Ya. Sampai hari kiamat juga syariat jihad tetap ada. Ya. Hanya saja sekali lagi tetap dengan aturannya kapan ada sebabnya. Nah, sekarang kita di negeri ini misalnya, kita katakan ya amalan jihad dalam arti perang ya tidak ada. Syariat Islam jihad ya ada jelas, tapi kita mau melakukannya belum ada sebabnya. Ibarat kita mau sholat tahiyatul masjid, boleh sholat tahiyatul masjid di sini? Enggak boleh kan? Tapi kalau masuk masjid ya sholat tahiyatul masjid. Ya, begitu kurang lebih insyaallah bisa dipahami ya. Jadi tidak boleh sembarangan memahami jihad kemudian ingin mengamalkannya semaunya sendiri ya. Kapan mau dilakukan sehingga mencari objek sendiri. Oh, itu orang kafir, saya jambret tokonya untuk jihad. Oh, ya enggak boleh begitu. Itu tidak sesuai dengan tuntunan ya. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan walakin jihadun wa niyyah. Nah, niat ya, di sini disebutkan niat ya, niat yang baik termasuk ya niat daripada jihad itu sendiri ya, ada keinginan pada seorang muslim untuk melakukannya kapan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab-sebab yang ada ya. Kemudian disebutkan wa idza tunfirtum fanfiru, bila kalian diminta untuk keluar maka pergilah keluar untuk berperang ya. Ini juga masih kaitannya dengan jihad dan ini salah satu sebab. Nah, yang disebutkan ini adalah merupakan salah satu sebab. Jadi kalau begitu, salah satu sebab munculnya gerakan jihad adalah ketika diminta keluar untuk berperang. Nah, siapa yang meminta ini? Yang meminta adalah ya pemimpin muslimin. Ya, pemimpin muslimin. Pemimpin muslimin misalnya dulu di zaman Umar memerintahkan. Ya. Zaman Abu Bakar sebelumnya, Abu Bakar merintahkan, pergi kalian ke Romawi sana berperang. Nah, ini istinfar ya, diminta untuk keluar pergi berperang. Ya. Begitu pula misalnya kerajaan-kerajaan Islam, rajanya mengatakan, "Pergilah kalian berperang." Ya, di sana ada suatu daerah yang mesti kita taklukkan. Ya. Dan seterusnya, ya pergi. Nah, itu yang dimaksud, ya. Ketika suatu negeri, pemimpinnya, pemimpin muslimin, memerintahkan rakyatnya untuk berperang, maka rakyat itu harus menaati untuk berperang. Ini makna idza stunfirtum fanfiru. Bukan yang dimaksud adalah sembarang orang memerintahkan. Misalnya saya katakan di sini, kalian wahai jemaah pengajian pergi berperang. Ya, enggak boleh. Ya. Enggak benar dan enggak boleh. Bukan itu makna ustunfirtum, kalian diminta pergi kemudian kalian harus pergi, bukan. Atau saya punya kelompok jamaah, ya. Anggotanya berapa? Oh, sudah 5.000. Saya sebagai amir jamaah, saya katakan kepada anggota jamaah, pergilah kalian berperang. Ya, itu serang tempat-tempat itu. Ya, enggak benar dan enggak boleh, bukan itu yang dimaksud. Jadi yang dimaksud dengan kalian diminta keluar, yang meminta adalah pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah pemimpin muslimin, ya, di suatu negeri. Nah, ini yang harus dipahami, ya. Nabi mengatakan al-immah al-imamu junnah yuqatal min waraih. Imam adalah junnah, tameng, yuqatal min waraih, dilakukan perang di belakang imam tersebut, yakni pemimpin muslimin, ya. Jadi itu aturannya dalam Islam, ya, enggak boleh kita melanggar aturan tersebut. Kemudian sabda Nabi SAW, waqala yauma fathi Makkah, beliau juga mengatakan pada fathu Makkah, inna hadzal balad haramahullah, negeri ini telah Allah haramkan sejak diciptakannya langit dan bumi. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, maka negeri ini menjadi tanah yang haram dengan pengharaman Allah sampai hari kiamat, ya, dan seterusnya. Nah, sabda Nabi ini menunjukkan bahwa tempat itu menjadi al-baladu al-haram, dan masjid Makkah masjidil al-masjid al-haram, ya. Nah, mungkin sedikit kita memperhatikan istilah ini, ya, karena ya sempat sebagian orang agak bingung, ini kok masjid haram, ini gimana, ya, tanah haram, ini gimana, apa bedanya dengan khomer haram, ya. Jadi mungkin kalau bagi orang sana, ya, orang Arab, barangkali istilah-istilah itu gak membuat mereka bingung karena sudah biasa dan dimengerti oleh mereka maksudnya. Tapi bagi kita, kadang istilah ini mengusik, ya, pikiran kita. Mengusik pikiran kita. Nah, di sini perlu kita kembalikan kepada bahasa terlebih dahulu, ya. Kata-kata al-haram dan seputarnya, dalam arti pengembangan dari kata tersebut juga perlu kita perhatikan. Pada dasarnya kata al-haram, ya, fi'il misalnya, kata kerja haruma, ini kaitannya dengan melarang atau menghalangi, ya. Jadi misalnya saya katakan, ya, dalam bahasa Arab, hurimtu minat ta'am, hurimtu, terjemahannya jadinya apa? Saya dihalangi. Hurimtu minat ta'am, saya dihalangi dari makanan, ya. Terus kata haram apa? Kata haram sesuatu yang dilarang, kita dihalangi untuk melakukannya, enggak boleh. Sehingga dikatakan misalnya khamar haram. Khamar ini dilarang untuk diminum, kita dihalangi untuk mengkonsumsinya, maka disebut khamar haram. Nah, juga di sini perlu kita ketahui, kadang-kadang bacaan al-haram itu dipendekkan menjadi al-haram, ya. Mungkin kita dapati di kitab-kitab, ya, mungkin yang tahu bahasa Arab, terus bedanya apa? Kok ada al-haram panjang? Kok ada al-haram pendek? Ini sama. Seperti dalam bahasa Arab ada kata az-zaman dengan az-zaman. Artinya ya zaman, waktu. Yang satu panjang az-zaman dengan az-zaman. Sama saja maknanya. Ya. Al-Yaman dengan Al-Yaman mungkin juga masuk dalam hal ini. Jadi itu sama saja dengan panjang maupun tanpa panjang. Al-Haram dan Al-Haram. Ya. Nah, sehingga disebutkan juga di sini kata Al-Masjidil Haram, ya, artinya yang dilarang, ya, dilarang untuk dilanggar atau dihalangi seseorang untuk melanggar hukum-hukum yang khusus padanya. Kan ada hukum-hukum khusus, ya kan? Kan kita dilarang melanggar hukum-hukum khusus di tanah itu. Makanya itu disebut tanah al-haram. Ya, disebut tanah al-haram. Tanah yang diharamkan, artinya karena di situ ada aturan-aturan, ya, kita dilarang melanggar aturan-aturan itu. Kita dihalangi melakukan perbuatan-perbuatan itu. Nah, karenanya disebut tanah al-haram. Ya. Dan di dalam judul bab ini, ya, disebutkan apa? Hurmatu Makkah, hurmah. Ini kan juga pengembangan dari kata haruma, haram, haram, kurang lebih seputar itu. Ha mim ra, ya kan? Hurmah. Hurmah ini akhirnya menjadi bahasa kita, terserap dalam bahasa Indonesia, kehormatan. Coba kita sedikit merenung kehormatan. Kan akarnya kemana? Hormatan, ya kan? Ha, ho, itu ha, huruf ha, hormat, hur, r-nya ini ro, ya kan? Ma, mim, jadi ha, ro, mim. Kehormatan. Ya, jadi hurmah, kehormatan artinya, kalau terjemahannya akhirnya begitu, karena memang asal-usulnya dari kata hurmah itu. Enggak merasa kan kita kalau ternyata ini asal-usulnya, kehormatan ini asal-usulnya dari bahasa Arab. Dan memang kalau kita terjemahkan hurmah, ya kehormatan jadinya. Hurmatu Makkah, kehormatan kota Makkah. Nah, disebut seperti itu karena tadi di sana ada hukum-hukum khusus. Ya, karena terhormatnya tempat itu, di sana punya hurmah, kehormatan, karena tidak boleh dilanggar, tidak boleh dilakukan hal-hal yang itu menjadi hukum khusus pada tempat tersebut. Nah, inilah asal usul atau inilah sebab kenapa tanah suci Makkah disebut dengan al-baladul haram, negeri yang haram, atau al-masjid al-haram, masjid yang haram itu. Dan Nabi telah terangkan dalam hari ini apa maksud daripada haram, enggak boleh ini, enggak boleh ini, enggak boleh ini, dan seterusnya. Ya. Adapun terjemahan dalam bahasa Indonesia tanah suci. Nah, ini juga ya enggak tahu awal mulanya, asal usulnya, inisiatif siapa yang menerjemahkan dengan tanah suci. Padahal kalau suci dalam bahasa Arab kan tahir. Jadi kalau ya dari Arab terjemahkan ke tanah tadi al-baladul haram, ya kan, ini bahasa Arabnya. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia dalam bahasa keseharian menjadi tanah suci. Tanah suci kalau kita kembalikan lagi ke bahasa Arab menjadi al-ardu al-mutahharah, ya, atau al-ardu at-tahirah, tanah yang suci. Ya. Nah, wallahu alam asal usulnya penerjemahan itu dari siapa, tapi di masyarakat sudah yakni tersebar ungkapan itu, tanah suci. Nah, tentu yang dimaksud dengan suci di sini harus kita pahami juga, jangan dipahami suci bermakna lawan daripada najis. Oh, berarti sana tanahnya suci, berarti yang lain tidak suci. Oh, enggak begitu. tanah Ngadirjo juga suci, bisa buat tayamum juga, ya. Dan juga tanah-tanah yang lain suci bisa buat tayamum. Jadi suci di situ bukan artinya lawan daripada najis, ya. Tapi mungkin mereka bermaksud suci, yakni secara maknawi, ya, secara maknawi dalam arti ya tidak boleh di situ dilanggar aturan-aturan Allah, di mana pelanggaran di situ akan lebih berat, ya, daripada pelanggaran-pelanggaran di tempat yang lain, sehingga tanah tersebut mestinya suci dari berbagai maksiat, mungkin ke arah itu, Allahu'alam. Ya, ya, sekarang kita akan kembali ke hadis ini bahwa Nabi SAW menyebutkan bahwa pengharaman kota Makkah ini sejak Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi, dan Allah yang mengharamkannya secara langsung, bukan Nabi Muhammad, bukan Nabi siapapun juga. Ya, jadi di sini seseorang mesti memahami hal ini, mengerti dan memahami, sehingga tidak sembarangan melanggar aturan ini. Ya, merasakan betul ini dari Allah Azza wa Jalla. Kita enggak boleh semau kita berbuat di sana. Ini bukan hanya nabi dari para nabi, seandainya pun nabi yang menetapkan hukum itu, kita mesti menghargainya. Apalagi ternyata nabi sendiri mengatakan seperti ini. Ya. Jadi sejak dahulu kala, sebelum ada bangunan-bangunan tersebut, sebelum ada Ka'bah, ya, dalam bentuk yang ada seperti ini, ya, ketika di sana masih padang pasir, ya, itu sudah punya hukum ini. Karena dikatakan di sini, sejak Allah ciptakan langit dan bumi, jadi enggak sembarangan. Kemudian diterangkan di sini, wa innahu lam yahillal qitalu fihi li ahadin qabli, dan sungguh tidak halal peperangan di situ bagi siapapun sebelumku. Ya. Dan tidak pula halal bagiku, Allah tidak menghalalkannya kecuali juga sesaat dari waktu siang, yaitu saat ini. Jadi untuk Nabi Muhammad saja juga hanya dibolehkan pada saat tertentu. Kemudian setelah itu kembali kepada hukum asalnya, keharamannya sampai hari kiamat. Kemudian disebutkan pula di sini beberapa hukum yang lain, tidak boleh la yu'adadu syaukuhu, ya, pohon-pohonnya, ya, yang berduri misalnya, atau pohon-pohon yang lain secara umum tidak boleh ditebang, tidak boleh dipotong. Ya. Nah, di sini juga perlu kemudian kita ketahui pula beberapa lafaz disebutkan di sini. Wala yukhtalakhu lahu, semak-semaknya, pepohonan kecil-kecil juga tidak boleh. Nah, ini diterangkan oleh para ulama rahimahumullah berlaku umum kecuali beberapa pengecualian. Pertama, yang tersebut dalam hadis ini pohon idkhir. Al-Abbas mengatakan kepada Rasulullah, kecuali idkhir. Kenapa dikecualikan? Kata Al-Abbas kepada Nabi, bahwa ini liqainihim, untuk keperluan para pengrajin besi, ya. Pandi besi, mau bikin pedang, bikin tameng, bikin panci, bikin apa lagi yang macam-macam. Nah, mereka membutuhkan sesuatu untuk membakar. Nah, pohon inilah yang biasa mereka pakai untuk membakar. Kalau ini juga enggak boleh, sudah. Ya. Untuk produksi halal tersebut kesulitan, harus mencari dari luar. Susah. Yang kedua, libuyutihim. Ini juga keperluan rumah mereka. Jadi kalau dulu rumah, ya, yang mereka bikin pakai tanah untuk atapnya, kan enggak seperti kita pakai genteng. Mereka pakai loteng dari tanah itu. Nah, kayu-kayu, ranting-ranting yang kemudian diletakkan di atasnya, tanah-tanah liat untuk menutup rumah mereka, pakai apa ranting-ranting itu? Pakai idkhir ini. Ya. Sehingga mereka sangat membutuhkannya. Maka usulan dari Al-Abbas agar ini dikecualikan, Nabi juga akhirnya menyetujui illal idkhir, kecuali idkhir. Nah, maka itu tidak mengapa. Ini pengecualian yang pertama. Pengecualian yang lain kata para ulama adalah pepohonan yang itu adalah hasil tanaman orang, ya. Hasil tanaman orang. Ya. Misalnya kita menanam kurma, kita tebang kurma itu, kalau ada, kalau di Makkah sebetulnya susah kurma ya karena bukan alamnya. Atau pohon apa boleh, karena itu milik kita sendiri, tanaman kita itu juga boleh. Kemudian juga larangan yang lain di sini, wala yunaffaru saiduhu. Hukum yang khusus adalah tidak boleh mengusir said. Said itu hewan buruan. Kalau berburu jelas enggak boleh. Ya, tidak boleh. Bagaimana kalau diakal-akali? Oh, ini ada kelinci di tanah Makkah. Tapi enggak boleh, sudah, keluarin saja. Dikejar-kejar sampai keluar wilayah Arab baru diburu di sana. Ya, kalakalan, ya kan? Enggak boleh juga. Ya. Kecuali kalau keluar sendiri tanpa ada upaya seperti itu, kemudian diburu di luar, ya baru diperbolehkan. Hukum yang lain yang juga khusus adalah tidak boleh mengambil barang-barang temuan di situ kecuali orang yang ingin mengumumkannya. Ada uang hilang, kita ambil, kita kantongin. Ya, tidak boleh. Ya. Dibolehkan mengambil untuk diumumkan. Kalau untuk diambil tidak boleh. Ya. Nah, ini beberapa hukum-hukum yang khusus di tanah suci Mekah. Ya, mungkin di sana juga ada hukum-hukum yang lain yang disebutkan dalam hadis yang lain, tapi intinya adalah ada yang ada di dalam hadis ini. Dan juga ada beberapa perincian yang lain sebetulnya, namun secara global apa yang tersebut dalam hadis ini insyaallah jelas. Adapun lebih dalam terkait dengan hukum-hukum yang khusus bisa lebih lanjut dipelajari dalam kitab-kitab ulama. Wallahu a'lam bishawab. Sementara kita cukupkan sampai di sini.